waktu sholat malam itu tinggal sedikit. Kalau sholat, kalau doanya panjang, hanya dapat rakaat sedikit. Kalau kita perpendek bacaannya, rakaatnya dapat banyak, dapat 7, dapat 9, dapat 11 rakaat misalnya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Mana yang ia lakukan yang merasa hatinya menjadi lebih dekat kepada Allah, itu yang lebih baik. Bukan jumlah rakaatnya dan bukan itu memperpanjang berdirinya, tapi apabila dengan memperpanjang bacaan menjadi merasa lebih dekat kepada Allah, yaitu yang lebih baik. Apabila itu dengan memperbanyak rakaat itu yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang lebih baik.